Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini adalah nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang insyaallah kita akan membaca beberapa latihan yang tersisa di ad-darsus sabi'. Beberapa latihan tersisa di pelajaran 7. Namun sebelumnya kita ingatkan kepada seluruh ikhwah wal akhwat, hal yang pertama kali penting diperhatikan dalam mempelajari bahasa Arab ini dan umumnya mempelajari ilmu syar'i, hendaknya kita selalu berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya landasan kita dalam menuntut ilmu syar'i ini adalah hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'." Liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seraya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ikhlas ini dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu syar'i, pahalanya tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Liman sahhat niyatuh, bagi siapa saja yang benar niatnya. Ini hal yang pertama yang ingin kami ingatkan kepada seluruh ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang belajar bersama kita bahasa Arab ini, dan secara umum bagi siapa saja yang pelajari ilmu syar'i. Kemudian khususnya terkait dengan bahasa Arab ini, ma'asyarul ikhwah, bahwa tujuan akhir kita, tujuan utama kita mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena kita semua mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah, dua wahyu ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dan memahami As-Sunnah. Maka tidak ada jalan kita untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Wa ma'lumun anna al-arabiyyata min ad-din." Dan satu hal yang diketahui bersama bahwa al-arabiyyatu min ad-din, bahasa Arab ini bagian dari agama. Karena bahasa Arab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa firman-Nya, bahasa wahyu-Nya. Bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya, Al-Qur'an dan sunnah, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an dan diperintahkan untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan, tidak ada wasilah yang dapat mengantarkan kita kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunnah kecuali melalui pintu bahasa Arab ini. Maka ma'asyarul ikhwah, belajar bahasa Arab ini adalah satu hal yang sangat niscaya. Siapa saja yang ingin memperdalam ilmu syar'i, siapa saja yang ingin memperluas ilmunya dalam ilmu agama ini, maka di antara pintu yang hendaknya dia lalui terlebih dahulu adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang dijadikan oleh para ulama untuk menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah melalui ilmu-ilmu syar'i yang ada sekarang ini. Ilmu-ilmu syar'i yang ada sekarang ini, baik itu hadis, fikih, tafsir dan lain sebagainya, itu semua bermuara dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan bahasa Arab. Maka tidak ada jalan untuk memahami ilmu-ilmu syar'i ini kecuali melalui jalan bahasa Arab. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita semua, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita semua agar selalu ikhlas dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah kita kepada Allah, dan diantaranya dalam mempelajari ilmu syar'i dan khususnya mempelajari bahasa Arab ini. Baiklah ma'asyarul ikhwah, dan alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum ya ikhwah? Bukhair? Khair, alhamdulillah. MasyaAllah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum Ustaz. Kita masuk ke at-tamrin al-ashir. Unzuru ya ikhwan, safhah 53. Buku yang kita gunakan ma'asyiral ikhwah, pemirsa dan pendengar Roja di mana pun antum berada. Buku yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, tulisan Dr. Abdurrahim, terbitan Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dan kita sudah masuk ke pelajaran ketujuh, Ad-Darsus Sabi', tepatnya di At-Tamrin Al-Ashir, pelajaran 10. Safhah 53, halaman 53. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilata thumma kawwin jumalan mithlaha musta'milan al-kalimati allati bainal qawsain. Iqra'il amthilata, terjemahkan ya ikhwan, iqra'il amthilata, bacalah contoh. Nah, bacalah contoh-contoh. Al-amthilah jama' daripada mithal, alas kedalik? Bala. Thumma kawwin, ma mana thumma kawwin? Kemudian susunlah. Nah, kawwin di sini bukan kawin dalam bahasa kita. Nah, kawwin di sini maksudnya susunlah, bentuklah. Dan sepertinya kalimat kawin dalam bahasa kita bisa jadi diambil dari bahasa ini. Kawwin, susunlah, bentuklah. Jumalan, apa yang kita diminta untuk menyusunnya? Jumalan, kalimat-kalimat. Mithlaha, sepertinya. Alha di sini kembali ke al-amthilah. Sepertinya maksudnya seperti contoh-contoh. Musta'milan, dengan menggunakan al-kalimati allati bainal qausain. Kata-kata yang ada di antara dua kurung, al-qausain. Al-kalimati allati bainal qausain, kata-kata yang ada di antara dua kurung. Nah, ada tiga contoh di sini. Ada indana thalathatu amthilah. Ada tiga contoh. Dan setelah itu ada lima soal yang kita diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat seperti pola yang disebutkan pada contoh. Musta'milan al-kalimati allati bainal qausain, dengan bantuan, dengan menggunakan kata-kata yang ada di antara dua kurung. Di setiap soal yang ada, kita lihat di sini ikhwan. Di setiap soal yang ada kata-kata yang disediakan dalam kurung. Kata-kata itu antum nanti gunakan untuk menyusun kalimat. Kalimatnya tentu saja sekali lagi sesuai dengan pola yang disebutkan dalam contoh. Wadih? Wadih insyaAllah. Nah, kita baca contoh-contohnya. Naqra al-amthila, tafadhal ya akhil kirim. Nah, al-awwal. Al-awwal. akuratal qadami laibtum akuratal akuratal qadami laibtum am kuratas salati. Naam. Akuratal qadami laibtum am kuratas salati. Naam, terjemah ya akhil karim. Apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket? Naam. Di sini antum perhatikan akuratal qadam. Kuratal qadam di situ mengapa mansub ya ikhwan? Akuratal qadami laibtum am kuratas salati sebagai maf'ul bihi Ustaz. Naam, maf'ulun bihi. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa susunan dalam al-jumlah al-fi'liyah itu normalnya adalah fi'il kemudian fa'il kemudian maf'ul bih. Kalau sekadarik? Bala. Al-jumlah al-fi'liyah unsur-unsur pokoknya adalah diantaranya al-fi'il, kemudian al-fa'il dan ada al-maf'ulu bih. Dan urutannya seperti itu, al-fi'il kemudian al-fa'il kemudian al-maf'ulu bih. Di sini antum lihat al-maf'ulu bihi objeknya di depan. Baru setelah itu fi'il dan fa'ilnya. Pola yang diminta nanti, pola yang nanti kita buat di soal-soalnya seperti ini polanya. Polanya setelah A istifhamiyah, setelah huruf hamzah yang menunjukkan pertanyaan, setelah itu langsung antum letakkan maf'ulun bihi di depan. Wadih? Wadih, insyaAllah. Dan antum akan lihat di tiga contoh, dua contoh berikutnya sama polanya begitu. Nanti kita akan tulis di papan tulis agar lebih jelas insyaAllah. Tafadhal ya akhil karim, ikra' al-mithal al-thani. Contoh yang kedua. Al-thani. Amuhammadan ra'aita am hamidan. Naam. Amuhammadan ra'aita am hamidan. Naam. Terjem ya akhil karim. Apakah Muhammad yang kamu lihat atau Hamid? Naam, sahih. Antum lihat juga di sini. Setelah A istifhami ya, apa yang kita letakkan setelah A di situ? Maf'ulun bih, ala sekadalik? Bala. Naam, mana maf'ulun bihnya? Muhammadan. Naam. Asalnya bagaimana asalnya? Urutannya bagaimana seharusnya? Ara'aita Muhammadan. Naam. Dan bisa juga antum buat seperti itu polanya. Bisa juga antum buat polanya seperti itu. Di sini maf'ulun bih boleh diletakkan di depan. Dan boleh juga antum letakkan seperti biasanya yaitu setelah fi'il dan setelah al-fa'il. Tapi sepertinya yang diminta di sini nanti pola kalimatnya seperti itu polanya. Setelah a istifhamiyah, bagaimana ikhwan? Setelah itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah. Iqra' al-mithal al-thalith ya akhi al-karim. Tafadhal. Mithal al-thalith. Naam. Akitab al-fikhi akhadta am kitab as-sirati? Naam, akitab al-fikhi akhadta am kitab as-sirati? Nah, lagi-lagi di sini kitaba di depan itu ma mawqi'uhu min al-i'rab? Apa i'rabnya di sini akhi al-karim? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al-fikhi limadha majrur? Al-fikhi di situ mengapa majrur? Mudhafun ilaih. Aina al-mudhaf? Mana mudhafnya? Kitaba di satu sisi sebagai maf'ulun bih, di sisi lain dia juga mudhaf. Mudhaf. Wadih? Wadih. Begitu pula kitab as-sirati, as-sirati di situ juga mudhafun ilaih. Nah. Naqra' al-amthila, naktub al-amthila, kita tulis contoh-contohnya agar lebih jelas insyaAllah. Nah. Iqra' maratan thaniyah ya akhil karim. Ahamiko. Al-mithal al-awwal. Akuratal qadami. Naam, lahza. Naktub al-basmalah awalan. Al-mithal al-awwal. Al-awwal. Akuratal qadami. Akuratal qadami. La'ibtum. La'ibtum. Am kuratas salati. Am kuratas salati. Antum lihat di sini ya, Khan. Kuratal qadami laib tum. Am kuratas salati. Kalau susunan aslinya, susunan normalnya bagaimana, Khan? A laib tum. Kuratal qadam. Ala ibtum kuratal qadam. dan seterusnya. Alaibtum quratul qadam, begitu seterusnya. Am quratul salati, lihat. Di sini laibtum quratul qadami. Nah, di sini di contoh yang pertama yang di awal yang didahulukan adalah maf'ulun bih. Ala sekedarik, al maf'ulu bih. Maka dia mansub. Maka dia harus mansub. Di sini ada pun di contoh yang kedua, apa yang kita dahulukan? Fi'il dan fa'il. Ala sekedarik? Bala. Nah, baru setelah itu al maf'ulu bih. Karena ini susunan yang biasa kita lihat dan ini yang asalnya seperti ini. Namun boleh ada beberapa posisi di mana maf'ulun bih boleh di depan. Di antaranya pada saat tidak mungkin akan terjadi kebingungan. Ketika saat kalimat itu jelas, maka tidak mengapa dia di depan. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Kalau tidak akan menimbulkan kebingungan, maka boleh di depan. Wadih? Wadih, insyaallah. Nah, ini tidak akan menimbulkan kebingungan, jelas sudah. Orang tahu bahwa ya tidak mungkin quratul qadam yang bermain. Semua orang tahu bahwa sepak bola bukan yang bermain. Yang bermain di sini adalah dhamir yang ada di sini. Nah, ini objeknya ini. Wadih? Wadih. Dan sepertinya di tiga contoh yang kita lihat semua di sini, semua polanya pola yang pertama ini. Pola yang diminta dicontoh pola yang pertama. Ya, nanti di lima soal berikutnya ikhwan, ana minta polanya seperti ini. Wadih? Wadih. Al-maf'ulu bihi muqaddam. Maf'ul bihinya kita dahulukan di depan. Wadih? Wadih. Baik, nabda. Kita mulai. Al-awwal. Naam. A'abbasan dhorobta am Muhammadan. Muhammadan wala Mahmudan ya akhir kirim. A'abbasan dhorobta am Mahmudan. Naam, sahih. A'abbasan dhorobta. Nah, kita dahulukan apa di sini, ikhwan? Maf'ulu bih. Nah, aina al-maf'ulu bih? Mana maf'ulunya di sini? Abbasan. Abbasan, mumtaz. A'abbasan dhorobta am Mahmudan. Mumtaz. Nah, kita ingatkan bahwa al-maf'ulu bihi bagaimana hukumnya? Man marfu wala mansub wala majrur? Mansub, ya Ustaz. Mansub. Dan di sini kita lihat tanda-tanda nasabnya, tanda mansubnya adalah al, tanda nasabnya adalah al al-fathah. Abbasan qurata. Antum lihat situ, ikhwan. Di fisabura, alas kedalik? Nah. Fathatain. Naam. Tarjim ya akhil karim. Apakah kamu memukul Abbas atau Mahmud? Naam. Wasil ya akhil karim. Al-thani. Fahimta al-mithal ya akhil karim? Syaribta, kemudian ada asirul burtuqal dan ada asirul inab. Mana asirul burtuqal? Jus jeruk. Asirul inab? Jus anggur. Silakan. Dengan pola antum dahulukan maf'ulun bihinya. Tafadhal. Atsani. Naam. Asirul burtuqali. Asharatta am asirul inabi. Mumtaz. Sekali lagi akhir kirim. Sekali lagi maratan thaniya. Asirul burtuqali. Syaribta am asiral inabi. Naam. Tarjim. Apakah kamu minum jus jeruk atau jus anggur? Jus anggur. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil karim. Sahih. Al-thalith. Tafadhal ya akhil karim. Al-thalithu. As-sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal madrasah? Sayyaratal? Sayyaratal mudarris. Mudarrisi. Nah, maratan thani akhi. Maratan thani. Tafadhal. As-sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi? Naam. Tarjim. Yang kamu lihat itu mobil pimpinan atau mobil sekolah? Naam. Apakah mobil yang pimpinan al-mudir di sini bisa berarti kepala sekolah, bisa berarti dosen, bisa berarti rektor, bisa berarti ketua yayasan, pimpinan, al-mudir pimpinan. Nah, syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Nah, muasil ya akhi, ar-rabi, thumma anta al-khamis. Thumma ba'dalika naftah al-majal ya akhi. Ahadihil majallata, ahadihil majallata ra'aitunna. Ah, qara'tunna wala ra'aitunna. Qara'a. Ahadihil majallata qara'tunna am amtilka amtilka. Nah, maratan thaniya ya akhil kirim. Ahadihil majallata qara'tunna amtilka amtilka. Naam. Apakah kalian para perempuan membaca majalah ini atau yang itu? Atau yang itu. Naam, sahih. Al-khamis ya akhi. Al-khamis. Naam. Amiptahal baiti akhulta amiptahal amiptahas sayyarati. Naam, sahih. Sekali lagi ya akhi, maratan thaniya. Amiptahal baiti akhulta amiptahas sayyarati. Mumtaz, terjem. Apakah kunci rumah yang kamu ambil atau kunci mobil? Naam, ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Naftah al-majal. Tafadhal ya ikhwan. Baik. Pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada, kita sedang membahas pada latihan ke-10 ini. Sekarang mungkin giliran Anda yang ingin mencoba pada latihan ke-10 ini dapat menghubungi kami melalui line telepon secara langsung 021-823-6543. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlan dengan Om Abdillah. Om Abdillah, so? Naam. Sot ma'ruf, Masya Allah. Naam. Tafadhal ya Om Abdillah. A'awa. Naam, tafadhal. A'abbasan darabta am mahmudan. Naam, a'abbasan darabta am mahmudan. Sahih. Terjemi. Apakah kamu memukul Abbas atau Mahmud? Naam. Teruskan. Athani. Athani. A'asirul tutuqoli sarita am asirul ainabi. Naam. Terjemi. Apakah jus jeruk kamu minum atau jus anggur? Naam, jus anggur. Naam. Satu lagi Ummu Abdillah. Asali. Asali. Atau semuanya, tafadhal. Iqra. Ya. Jami' al-as'ilah. Asali. Asali ya rotal mudiri ro'aitum am saya rotal mudarisi. Naam. Apakah mobil Bapak pimpinan yang kamu lihat ataukah mobil Bapak guru? Naam. Sahih. Wasiri, teruskan. Arabi. Naam. Ahadihil majalata qara'tunna am tilka? Naam. Apakah majalah ini kalian perempuan membaca ataukah yang itu? Naam. Naam, sahih. Wasili al-akhir. Al-khamis. Amistahal baiti akhorti am miftahal sayyarati. Nah, maratan tsaniya Ummu Abdillah, sekali lagi. Am miftahal baiti akhati. Akhati. Am miftahal sayyarati. Naam, bisa. Akhati, sahih. Naam. Tarjimi. Apakah kunci kunci rumah yang kamu ambil perempuan ya? Atau kunci mobil? Naam, naam. Barakallahu fiik. Ya, fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah menjawab 3 nomor. Dan silakan bagi Anda di belakang beliau dapat menjawab sisa dari nomor ke-4 dan nomor ke-5 ini bagi Anda yang ingin awal dari awal lagi. Iya, kurang dari awal saja. Baik, silakan bagi Anda yang ingin menjawab dapat menghubungi kami. Kita coba angkat kembali. Nampaknya sudah masuk. Halo. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, Bapak? Pak Danda di Yogyakarta. Pak Danda, Nam, ya. Yogyakarta. Dari mau ambil lagi dari Yogyakarta juga sepertinya. Dari Solo. Pak dari Solo. Oh iya, tidak jauh, tidak jauh. Kepala Pak Danda, berkhair. Ya, alhamdulillah. Pak Danda sepertinya baru pertama kali menelepon kami sepertinya. Ya, Nam Ustaz. Baru Masya Allah. Bisa. Maakal kita Pak Danda. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya. Silakan nomor satu, al awal. Al awal. Nah. Abbasan darabta Muhammad Mahmudan. Am Mahmudan? Naam. Sekali lagi. Pak Anda, maraton sana ya. Abbasan darabta Mahmudan. Am Mahmudan? Naam. Apa arti am? Am apakah? Am Mahmudan? Am Mahmudan. Apa arti am Mahmudan? Apa? Arif dan mim. Ya, Naam. Apa artinya? Apakah Muhammadan? La, kalau A, apakah? Ya. A Abbasan, apakah Abbas? Ya. Dorabta yang kamu pukul Am Mahmudan, ada Am setelah itu. Am Mahmudan, apa arti Am Pak Anda? Atau Naam, sahih ya. Teruskan Pak Anda, Al-Thani. Al-Thani A. Ya. As-sayyaral. Bagaimana? Bagaimana Pak Anda? Ya. Perhatikan lagi bagaimana tulisannya. Ain kemudian sad. Kemudian ya, kemudian ra. As-sayyaral. Naam, a-asiral. A-asiral burtuqali. A-asiral burtuqali. Syaribta am asiral. Anaba Ainabi am asirul Ainabi. Naam. Merat tanya Pak Anda, tolong baca sekali lagi dari awal. A asirul burtuqali syaribta am asirul Ainabi. Naam, sahih. Terjem, sedakan diterjemahkan. Apakah jus jeruk yang kamu minum atau jus anggur? Naam, sahih. Satu lagi Pak Anda, Al-Thalith. Al-Thalithu As-sayaratal mudiri ro'aitum am as-sayaratal mudarisi. Nah, sekali lagi Pak Anda. As-sayaratal mudiri ro'aitum am sayaratal mudarisi. Naam, sahih. Sekarang betul. Naam. Tarjim. Apakah mobil pimpinan yang kalian lihat atau mobil guru? Naam, Masya Allah. Syukran Pak Anda. Ya, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Anda. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak yang sudah menelpon dari Jogja. Kita masih lanjutkan saja. Nah, dua nomor lagi. Nah, tersisa dua nomor di latihan ke-10 ini bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung. Kami tunggu. Anda menghubungi kami 0218236543. Kita coba sapa, apakah sudah ada yang masuk? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Agus di Karawang. Pak Agus di Karawang. Iya. Baik. Nah, kaifa haluk Pak Agus? Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ana bi khair, ana masyaallah. Pak Agus ini sepertinya Pak Agus pertama kali menelpon kita di sini. Sudah yang kedua, Ustaz. Sudah kedua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Agus. Ada dua nomor yang tersisa, Rabi' wal Khamis. Tafadhal. Enggak ada kitabnya, Bang. Naam. Enggak ada kitabnya. Pak Agus melihat dari televisi? Ya, insyaallah. Sudah terlihat sekarang bukunya? Iya, sudah. Silakan. Pak Agus mengikuti dari awal tadi? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Ya. Silakan, tafadhal. Ar-Rabi. Naam. Ahadihil majallata qara'tunna am tilka? Naam, sahih. Maratan tsaniyah. Sekali lagi, Pak. Sudah betul kalimatnya. Mohon diulang sekali lagi. Ahadil majallata qara'tunna am tilka? Naam, masyaallah. Terjemih. Terjem, lo samahat. Apakah mereka para perempuan telah membaca majalah ini atau yang itu? Naam, sahih. At-tarjamah sahihah, masyaallah. Al-akhir, al-khamis. Al-khamis. Mustahal bayti akhadta am mustahal sayyarati? Naam. Sekali lagi, Pak Agus. Mustahal bayti. Tanya dipanjangkan. Mustahal. Mustahal bayti akhadta am mustahal sayyarati? Naam. Sahih. Tarjim. Apakah kunci mobil yang kamu kunci mobil atau kunci rumah? Kunci mobil. Apakah kamu mengambil kunci mobil atau kunci apa kamu mengambil kunci rumah atau kunci mobil? Naam, kunci rumah duluan yang tersebutkan baru kemudian kunci ya, mobil. Ya, naam. Ya. Syukran bagus, masyaallah. Jazakallahu khair. Mumtaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari pesan singkat yang bertanya terkait dengan latihan 10 tadi. Iya, terkait yang kita baca ini. Ustaz, apa perbedaan am dengan au, Ustaz? Nah, biasanya untuk am ini digunakan pasangannya setelah a. Kata tanya A, kemudian biasanya yang digunakan adalah am. Adapun au yang juga maknanya atau sama seperti am, biasanya digunakan setelah kata hal. Jadi misalnya kalau kita ganti di sini A menjadi hal, maka menjadi hal quratal qadami laibtum au quratas sallati. Nah, begitu juga di al-mithal al-thani, contoh yang kedua. Hal Muhammadan ra'aita au hamidan. Nah, biasanya begitu. Hal, pasangannya au. Adapun a, pasangannya adalah am. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Nah, Ustaz, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke at-tamrin al-hadi ashar. Latihan 11 dan ini di halaman terakhir di ad-darsus sabi'. Halaman terakhir di pelajaran ketujuh, antum lihat safhah arba'atun wa khamsun, halaman 54. At-tamrin al-hadi ashar, ta'allam al-kalimatil atiyata. Ta'allam, mana ta'allam? Pelajarilah. Ta'allam, pelajarilah al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Tidak ada soal yang kita diminta untuk menjawabnya, juga tidak ada susunan kata yang kita diminta untuk membuatnya. Di sini hanya kita diminta memperhatikan kata-kata berikut. Dan antum lihat di sini, ini yang dikenal dengan angka-angka pecahan, atau dalam bahasa Arab kusurul adad. Angka-angka pecahan, kusurul adad, angka-angka pecahan. Di sini ada kata nisfun, nah istami'u jayidan ya ikhwan, dengarkan. Nisfun, kemudian thuluthun, kemudian rubu'un, khumsun, sudusun, subu'un, thumnun, tus'un, dan usyrun. Nisfun ini setengah atau seperdua. Nisfun, kita ulang. Berapa ini, Ikhwan? Nisfun ini? Setengah. Setengah atau? Seperdua. Thuluthun, thuluth dari kalimat thalatha. Maka bisa kita tebak ini. Berapa ini, thuluth? Sepertiga. Ya. Sepertiga. Kemudian rubu'un. Seperempat. Seperempat dari kata arba'ah. Khumsun. Seperlima. Seperlima. Sudusun. Seperenam. Seperenam. Subu'un. Seper tujuh. Thumnun. Seper delapan. Tus'un. Seper sembilan. Dan usyrun. Seper sepuluh. Nah. Dan di sini antum lihat, ma'asyiral ikhwah, kata keduanya ada yang disukun, ada yang di dhammah. Dan kedua-duanya boleh. Silakan antum sukun atau bisa juga antum dhammah, tidak jadi masalah. Seperti rubu'un misalnya, rubu'un bisa rubu'un dan bisa juga rubu'un dengan dhammah pada ba'nya. Ba'nya bisa sakinah seperti ini, bisa sukun seperti ini, atau bisa juga antum dhammahkan sehingga menjadi rubu'un. Kemudian khumsun bisa juga antum katakan khumusun. Kemudian subu'un antum bisa juga katakan berapa? Subu'un. Naam, dan begitu seterusnya, bisa disukun dan boleh juga di dhammah, tidak jadi masalah. Wadih ya ikhwan. Wadih Ustaz. Dan penggunaan angka-angka pecahan ini seringnya di dalam perhitungan zakat misalnya, atau juga sering dipakai untuk perhitungan ilmu waris. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam surah An-Nisa itu menggunakan angka-angka pecahan ini untuk menentukan bagian-bagian untuk para ahli waris. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa di awal-awal dan di akhir surah An-Nisa itu ada pembahasan tentang ilmu waris. Allah SWT menjelaskan misalnya warisan seorang suami jika meninggal istrinya, walakum dan bagi kalian, bagi suami-suami itu, nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad, dan bagi kalian, bagi suami-suami itu, nisfu, berapa nisfu ikhwan? Angka berapa ini yang kita barusan baca? Setengah. Seperdua. Setengah. Ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Paham, Tom? Di sini angka-angka ini penting dipahami, penting untuk dihafal. Dalam hal-hal tertentu ini dipakai. Walaupun jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ini dibutuhkan. Maka dipelajari. Penting bagi antum untuk mempelajarinya dan penting bagi antum untuk memahami makna-makna kalimat ini. Wadih ya ikhwan? Wadih ya Ustaz. Nah, mana minta akh al-ikhwahuna fi studio yaqra li kulli wahid minkum saf wahid. Indana thalathatu shufuf, ala sekadalik, ada tiga baris di sini. Naam Ustaz. Wa li kulli wahid minkum safun wahid. Naam Ustaz. Naam, tafadhal ya akhi. Nisfun. Naam. Thuluthun. Rub'un. Naam, tarjim awalan. Nisfun. Nisfun. Seperdua. Naam. Thuluthun. Sepertiga. Naam. Rub'un. Seperempat. Iya. Syukran ya akhil kirim. Wasil ya akhi. Khumsun. Naam. Seperlima. Naam. Sudusun. Seperenam. Naam. Sub'un. Sepertujuh. Naam. Syukran. Jazakallah khair. Naam, asyatrul akhir, baris yang terakhir. Thumnun. Naam. Tus'un. Kam thumnun hadha ya akhir kirim, tarjim. Thumnun, 1/8. 1/8, iya. Tus'un, 1/9. Taib. Usharun, 1/10. Taib, barakallahu fiik wa jazakallah khairan. Naam. Kita anggap selesai sudah latihan 11. Kita masuk langsung ke At-Tamrin Al-Thani Ashar. Dan untuk At-Tamrin Al-Thani Ashar ini, Anda minta kita break sebentar. Kita baca dulu perintahnya. Karena ini terkait dengan membuat kalimat. Dan ini tidak bisa, tidak semua orang punya kemampuan langsung segera jadi kalimatnya. Maka setelah ini ya ikhwan, kita break sebentar 5-10 menit, memberikan kesempatan bagi antum di studio dan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, dimanapun antum berada, yang mempelajari bahasa Arab bersama kita, untuk bisa menyiapkan kalimat-kalimat yang diminta di sini. Di sini perintahnya adalah kawin. Mana kawin? Susunlah. Buatlah. Dan kalimat kawin dalam bahasa kita sepertinya dari kalimat ini. Hanya saja kawin di sini kata perintah. Kawin. Jadi bukan maknanya kawinlah, bukan. Kawin di sini maknanya apa, ikhwan? Susunlah. Jumalan, apa yang kita diminta untuk menyusunnya? Kalimat. Musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, kata-kata berikut, kata-kata di bawah ini. Ada berapa kalimat di sini, Wan? Ada dakhala. Mana dakhala? Masuk. Kemudian ada bahatha an. Kalau bahatha muta'addi bi'an, maka artinya mencari. Al-usbu'ul madhi, minggu lalu. Pekan lalu. Al-barihata, tadi malam. Ziyaratun, berkunjung. Ziarah. Nah, ziarah di sini bukan konotasinya ziarah kubur, ikhwan, ya. Ziarah artinya berkunjung. Kemudian zu, mana zu? Yang memiliki. Memiliki, mempunyai. Dan terakhir nisfun. Berapa nisfun tadi? Setengah. Nah, ya. Seperdua. Nah, kita berikan kesempatan bagi ikhwan studio dan juga ikhwal akhwat di rumah, pemirsa dan pendengar Roja di mana anda berada, untuk bisa menyiapkan kalimat-kalimatnya, dan saya serahkan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada, kembali bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua dengan buku bahasan Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ligawri Natiki Nabiha Al-Mujarrad Atsani, jilid yang kedua, bersama Ustaz Hamzah Abbas Hafidhahullah Ta'ala. Dan sebelum jeda tadi, kita sudah mempersilahkan anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda untuk mempersiapkan kalimah atau jumlah mufidah dari kata-kata yang sudah tertera pada latihan ke-12 yang insyaAllah akan dicontohkan terlebih dahulu oleh beberapa ikhwah di studio. Untuk selanjutnya kita persilakan Ustaz Hamzah untuk memulai kembali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Kita masuk ke at-tamrin al-thani ashar. Kita masuk ke latihan 12, dan sekali lagi di sini perintahnya adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Susunlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ada berapa kata di sini, ikhwan? Indana wahid, itna, talata, arba, khamsa, sita, sab'a. Indana sab'u kalimat. Ada 7 kalimat. Nah, kita minta ikhwan studio untuk mencontohkan 3 kata. Dibuat, dimasukkan dalam kalimat. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, pemirsa dan pendengar Roja, untuk bisa mengikuti latihan 12 ini bersama kita. Tafadhal. Naam, nabda amin ala ikhwa fi studio. Tafadhal ya akhir kirim. Al-awal. Naam. Al-kalimat dakhla, Ustaz. Naam, kalimat dakhla. Ada fi'lun wala ismun ya akhir kirim? Fi'l, Ustaz. Fi'lun, naam. تفضل أدخل هذه الكلمة في جمل مفيدة الأول نعم دخل محمد إلى الفصل دخل محمد إلى الفصل الحمد لله يرحمكم يهديكم ويصلح بالكم دخل كيف تري أهجت ميكو دخل محمد إلى الفصل صحيح يا إخوان الكلمة الجملة صحيحة دخل محمد إلى الفصل صح صحيح متأكدون يقين صحيح متأكد أنت يا أميكو أنت طبعا متأكد إن شاء الله لا خطأ الصحيح دخل محمد الفصل دخل tidak perlu pakai إلا dalam kalimat ini فهمت يا أخي الكريم دخل tidak perlu pakai إلا dalam kalimat ini langsung saja دخل محمد الفصل واضح يا أخي الكريم نعم Ada saat-saat tertentu nanti dakhala perlu pakai harful jar setelahnya, perlu pakai fi, perlu pakai ila, tapi di sini kalimat ini tidak perlu. Faham tak, akhi? Dakhala Muhammadun al-fasla mubasharatan. Jazakallah khair, ya akhi. Mumtaz. Bahasa'an. Kalimat selanjutnya, tafadhal ya akhi. Bahasa'an. Bebas, iya. Tidak, maksud antum bebas bagaimana? Silakan, tafadhal. Ana ba'atha'anil kitaba lakinna ma wajad. Lakinna lakinna ni ma wajadtuhu. Hakada? Wajadtu. Nah, atau antum lebih sederhana saja, ana bahasa'an al-kitab. Ana bahasa'an al-kitab. Anil kitab. Hakata ana bahasa'an al-kitab. Ana. Nah, jumlah sahih ya, ikhwan? Ana bahasa'an al-kitab. Saya mencari kitab. Sah. Ana bahasa'an al-kitab, sah? Sah. Mutakidun? Yakin? Ana bahasa'an al-kitab. Sah ya, akhi? Bahasa'an. Sah. La. Laisa bisahih. As-sahih isma'u jaydan. Ana bahastu anil kitabi. Kalau antum menggunakan dhamir ana, maka ganti fiilnya menjadi bahastu. Kecuali kalau antum bilang Ahmadu bahasa anil kitab. Sahih wa khata? Ahmadu bahasa anil kitab, sahih. Nah, tapi di sini antum menggunakan apa dari akhir kirim? Ana, ada sikat dalik? Bala. Jadi ana bahastu anil kitab. Faham tak ya akhir kirim? Bahasa fi'il. Masih ketarik? Ketika diisnadkan kepada domir tertentu, dia berubah sesuai dengan domir yang dimasukkan ke dalamnya. Wadih? Wadih. Anil kitabi ya, Ustaz ya? Anil kitabi, sah. An, harful jar. Al-kitabi majrur. Naam. Naam. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Naam. Al-kalima al-ukhra, al-usbu' al-madi. Tafadhal. La'ibtu kurratal qadami fil usbu'il madi. Naam, la'ibtu kurratal qadami fil usbu'il madi. Sahih, ikhwan? Sahih. Naam. La'ibtu kurratal qadami fil usbu'il madi. Sahih? Sahih. Sahih. Naam. Barakallahu fik ya. Jazakallahu khair. Naam. Naam, naftah al-majal ya Abdul Ghaffar. Tafadhal. Nah, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, masih ada beberapa kata-kata di sini yang dapat menjadi PR ataupun kewajiban bagi Anda untuk membuat sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami 0218236543. Kita angkat kembali, halo. Baik. Sudah ada yang masuk? Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa ini? Di mana? Ismi Rahmat. Naam, Rahmat. Min aina Rahmat? Bisa dia bukan soal? Anta min aina ya Rahmat? Ya. Anta min aina ya Rahmat? Ana min Sumatera Gharbiyah. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Rahmat. Ahlan bik ya Ustaz. Turid an tujib as-su'al wala tas'al? Uridu an as'alu. Tafadhal, ma huwa as-su'al? As-su'al muta'alliq bi darsina? Naam. Su'alukum muta'alliqun bi darsina? La. Yani, taib. La, ma 'indi su'al. Kaif? Su'al kaif? Anta taqul turid an tas'alu thumma taqul wa anta inda ma indaka su'al? La. Mada turid ya Rahmat? Anta mau apa, akhi? Baca? Membaca, Pak. Baca, tafadhal. Ma'aka al-kitab ya akhil kirim? Ma'aka al-kitab? La, ma. Baik, ma'aka al-kitab ala syasi. Ya. يريد أن تعلم بالعربية يريد أن تعلم العربية يعني أحسنت ingin ingin mempraktikkan bahasa kita. Nah, sahih, masya Allah, mumtaz ya. Alhamdulillah. Iya. Barakallahu fiik ya Ahramat. Iya, terima kasih Ahramat yang sudah bergabung bersama kami. Namun mohon maaf ya tadi terputus dan kita berikan kesempatan untuk penelpon maupun pendengar yang ingin menjawab latihan nomor K12 atau latihan K12 ini. Ya, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami 0218236543. Kita angkat kembali, halo. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa ini? Dari Ahmad Taufik di Sulsel. Bapak Ahmad Taufik di mana, maaf? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi, naam. Masya Allah. Pak Taufik. Kaifa haluk, Pak Taufik? بخير الحمد لله ما شاء الله حياك الله معك الكتاب بعد فيك Naam, indi kitab. Masya Allah. Anta ta'arif aina wasalna? Anta ta'arif aina wasalna? Naam, naam. At-tamrin athani ashar. Naam, naam. Sah? Naam. Tafaddal. Dha kalimata al-bariha fil jumlah. Dha al-bariha. Al-bariha fil jumlah. Tafaddal. Naam. Sa'artu ila Jakarta al-barihata. Naam, marat athaniya ya Sheikh Taufik. Sa'artu ila Jakarta al-barihata. Naam, sa'artu ila Jakarta al-barihata. Naam, Masya Allah. Tarjim ya akhil kirim. Saya berpergian ke Jakarta tadi malam. Naam, Masya Allah, sahih. Al-jumlah mufidah, naam. Satu lagi ya Sheikh Taufik, ziarah. Ziarah. Naam. Zahadati ila al-qaryati li ziarati israti. Masya Allah. Maratan thaniya, jumlah sahihah, Masya Allah. Zahadati ila al-qaryati. Zahabtu ila al-qaryati. Zahabtu ila al-qaryati li ziarati israti. Li ziarati usrati. Mumtaz, Masya Allah. Jumlah sahihah. Tarjim, hadhihi al-jumlah. Saya pergi ke desa saya untuk mengunjungi keluarga saya. Masya Allah, barakallah fiik. Anta mudaris ya Sheikh Taufik? Nah, nah. Mudaris al-Arabiya? Nah, nah. Hayyakallah, hayyakallah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Bapak Ahmad Taufik dari Sulawesi, Sulawesi Selatan yang juga bergabung bersama kami di malam hari ini. Di belakang beliau masih ada beberapa kata yang dapat Anda jadikan kepada jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Baik, silakan 0218236543. Halo. Baik, halo. Kami juga mengingatkan Anda, pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, dapat bertanya seputar pembelajaran bahasa Arab ini melalui SMS atau pesan singkat ke nomor 0819896543 atau ke nomor 0813177764. Sudah ada yang masuk? Kita sapa, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar kecil sekali, maaf. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Umm Abdillah. Baik. Umm Abdillah, masyaallah. Ingin membuat kalimat nampaknya. Nah, silakan Umm Abdillah. Ada dua kata di sini, silakan Umm. Kata dhu dan kata nisfun masukkan dalam kalimat. Tafadhal. Lima ada saut غير واضح ya Hamdani. Mari aladika nafi hurfati. Lau samahti kariri maratan thania. Ulang sekali lagi, mohon maaf. Aina kitabu dhulilafil ahmari aladika nafi hurfati. Naam, Masya Allah, naam. Umm Abdillah, itu kata yang Umm Abdillah ambil dari dialog. Dari dialog, iya. Umm Abdillah bisa punya kalimat lain? Iya, iya. Banyak kalimat lain. Iya. Ya. Nah. Contohnya hadal kitabu dzul ghilafil asfari misalan. Ya. Baiti. Dzu. Mada? Dzu misalan dzu abwabin katsirah misalan. Dzu abwabin abwabin katsira. Mempunyai pintu-pintu yang besar. Mempunyai pintu yang besar. Banyak. Labas. Satu lagi Umm Abdillah. Nisfu. Yuftahu dukanu asaka saminata illa nisfu. Nah, kalau sahati maratan thania. Yuftahu dukanu asaka saminata illa nisfu. Anta sami'ta al-kalam ya ahli al-kirim? Lau samata dukanu as-sa'ata saminata illa nisfu. As-sa'a yani as-sa'a? As-sa'atul an? Kaif? Satu persatu, Ummu Abdillah, mohon maaf, satu persatu. Yang kata pertama apa tadi? Miftahu ad-dukanu. Futihat, miftahu ad-dukan, hakada? Futihat. Futihat, naam. Futihat ad-dukanu. Futihat ad-dukanu. As-sa'ata. As-saminata illa nisfuha. Naam. Futihat ad-dukanu as-sa'a. As-saminata illa nisfuha. As-saminata illa nisfuha, hakada? Sahih? As-sa'a as-samina wa nisf atau illa nisf, yang mana ini maksud Ummu Abdillah? Illa atau wa? Wa nisfu. Wa nisf, na'am. Futihad dukanu as-sa'a as-samina wa nisf, hakada? Wa nisfu. Na'am, sahih. Barakallahu fiik. Tarjim ila usamahdi. Terjemahkan lambat. Toko itu dibuka pada jam 8:30. Nah, Asamina Wanis, jam berapa itu? Setengah? 8:30. Ahsanti. Jazakillah khair ya Umma Abdillah. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdillah yang senantiasa bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Ya. Di sini sampai ada ikhwah dari Aceh, Ustaz Abu Ibrahim. Ya. Dia berusaha menjawab melalui SMS, kan, tapi melalui pesan singkat mungkin tidak dapat masuk. Silakan. Tolong bacakan bagaimana? Beliau menulis ana naimun fil barihati hatta nisfal lail. Ana naimun al barihata, tidak apa-apa, perlu pakai fi al barihata hatta nisfal lail. Hatta nisfal lail. Ana naimun al-barihata hatta nisfal lail. Naam, sahih, hatta nisfal lail. Ya, jika ada kata fi berarti dihilangkan. Naam, fil barihati boleh. Naam, boleh juga fil barihati atau al-barihata, langsung tidak jadi masalah. Ada satu lagi yang beliau tulis nih. Oh, satu lagi, tafadhal. Ya. Abahatta an miftahil baiti. Abahatta an miftahil baiti, sahih ikhwan? Abahatta an miftahil baiti. Tanda tanya. Sahih. Abahatta an miftahil baiti, mumtaz, masya Allah. Pak, siapa tadi? Abu Ibrahim di Aceh. Masya Allah. Dari ujung sana, dari ujung Sabang sana, masya Allah. Barakallahu fiik. Hayyakallah. Ya, sini ada yang bertanya saya tentang contoh yang telah disampaikan tadi. Ya. Assalamualaikum. Kenapa untuk contoh yang pertama dakhala Muhammadun fasra, bukan dakhala Muhammadun ilal fasli? Dakhala Muhammadun fasla. Kenapa bukan ilah? Ilal fasli. Kenapa ditanyakan? Nah, dakhala dalam kalimat yang kita sebutkan tadi tidak perlu menggunakan ilah di sini. Tidak perlu menggunakan ilah, langsung dakhala Muhammadun al fasla. Nah, dari sisi terjemahan ke bahasa Indonesia mungkin terlihat ganjil kalau tanpa ilah. Tapi jangan menilai bahasa Arab dengan pola bahasa Indonesia. Nah, pola bahasa Arab punya pola tersendiri, bahasa Indonesia punya pola tersendiri. Nah, memang begitu polanya. Dalam kalimat ini tidak perlu pakai ilah di sini. Nah, dakhala Muhammadun al-fasla, langsung seperti itu. Nah, dan nanti bisa lihat penggunaan kata dakhala ini di dialog atau di contoh-contoh di sini mungkin akan lebih jelas nanti insyaallah. Nah. Seperti misalnya halaman 49 di nomor 2 latihan kedua paling atas, dakhala Bilalun al-mustashfa. Lihat ya ikhwan, wajadtum? Antum sudah ketemu? Bagaimana kalimatnya di sini, dakhala Bilalun al-mustashfa? Apakah pakai ilah di sini? Ya. Tidak pakai ilah. Ya. Tidak perlu dakhala Bilalun ilal mustashfa, tidak perlu begitu. Langsung saja dakhala Bilalun al-mustashfa. Tidak apa-apa, kita cari contoh lain yang untuk memperjelas bahwa apa yang kita sebutkan betul. Lihat halaman 51. Latihan 7 nomor 3. Nomor 3 yang bawah. Bukan yang contoh-contoh, yang bawah. Dakhaltum al-masjida. Apakah ada ilah di sini? Dakhaltum ilal masjidi, begitu? La, langsung dakhaltum al-masjida. Tidak perlu pakai ilah. Ada lagi contoh lain ya, Juan, di sini? Untuk lebih mempertegas. Nah, cukup sampai situ dulu. Nanti insya Allah silakan penanya untuk lebih meyakinkan lagi bahwa apa yang kita sebutkan begitu apa adanya, silahkan lihat di buku ini, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di pelajaran-pelajaran setelahnya. Ya. Namun ada saat-saat tertentu, wallahu alam, makan antum akan temukan dalam Al-Quran misalnya kalimat dakhala muta'addi bi'ila misalnya, atau dengan fi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Naam. Wallahu alam, di sini kalau kita lihat pola udkhulu fis-silmi kaffah, di sini diperlukan fi. Kalau masuknya di sini adalah masuk secara maknawi, bukan secara hakiki. Kalau dakhala al-masjid kan hakiki, barang kita masuk ke masjid. Ini kalimat ini, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam as-silmi Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Ini masuk secara maknawi. Apakah Islam itu bangunan lalu kita masuk ke dalam bangunan namanya Islam? Bukan kan? Maknawi. Nah, maka di dalam ayat ini diperlukan harf jar fi setelah kata kerja dakhala. Nah, wallahu alam bisawab. Nah. Baik. Di sini ada ikhwan dari Gorontalo juga yang mencoba menjawab. Ya, Masya Allah. Bapak Fajri Gorontalo. Ustaz, bagaimana dengan bahasa Arab ini? Apakah benar, Ustaz? Ya. Zahabtu ila Jakarta nisfu sa'ah. Zahabtu ila Jakarta nisfu sa'ah. Nisfu sa'ah. Zahabtu ila Jakarta nisfu sa'ah. Kalimat ini dari segi terjemahan bahasa Indonesia betul, tapi kalau kita nilai dengan kaidah bahasa Arab dan penggunaan pola bahasa Arab ini tidak tepat. Nah, misalnya antum kalau mau begitu maka antum katakan yahtaju adh-dhahabu ila Jakarta nisfa sa'ah misalnya. Yahtaju adh-dhahabu ila Jakarta ila nisfi sa'ah misalnya. Paham tum? Yahtaju dhahabu ila Jakarta ila nisfi sa'ah. Nah, mungkin begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Fajri dari Gorontalo yang telah menyampaikan contoh dari pelajaran ini dari pesan singkat. Baik, kita berikan kesempatan kembali atau bagaimana, Ustaz? Nah, kita ulang kembali latihan ini. Kita ulang kembali. Kita berikan kepada pemirsa dan pendengar Roja. Silakan bisa mengikuti latihan 12 ini. Nah, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita ulang kembali latihan ke-12 ini. Kita berlatih untuk membuat jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab dengan kata-kata yang sudah tertera di latihan 12 ini. Sudah ada yang masuk kembali? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Ibu? Ummu Said Bogor. Ummu Said Bogor. Nah, silakan. Tepat dari Ummu Said. Berapa kata yang mau dicoba, Ummu Said? Dakhaltul masjid. Ummu Said, berapa kata yang mau dicoba? Dakhala dan bahasa Anjazat. Dua, tafadhal. Naam. Dakhaltul masjid wal imamu yasjudu. Dakhaltul masjid wal imamu yasjudu. Naam. Sahih, tarjimi. Saya masuk ke masjid ketika imam sedang sujud. Naam, sahih. Teruskan, bahasa an, satu lagi. Ana bahasu anil qulusi walakinni ma wajadtuha. Walakinni ma wajadtuha. Naam. Bahatu anil fulusi. Naam. Unqata. Terputus sepertinya. Nah. Ma qalat anifan? Dzakirni ya ikhwan. Bahatu anil fulusi. Bahatu anil fulusi. Saya mencari al-fulus. Mana al-fulus? Nukud. Nah, maka lebih bagus kalau kita gunakan an-nukud. Bahatu anil nukudi. Walakinni Ma wajadtuhu. Naam, sahih. Terjemahkan ya, Ikhwan. Apa maknanya ini? Saya mencari uang akan tetapi saya tidak mendapatkan. Naam. Syukran ya Ummu Said. Ma'adratan terputus tadi. Tapi alhamdulillah beliau sempat menjawab dua soal. Sahih. Ya. Nah. Baik, terima kasih Ummu Said yang telah bergabung dan sudah menjawab dari dua kata untuk dijadikan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Said, masih ada beberapa kata yang dapat Anda jadikan menjadi kalimat. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Ya, kembali kami sampaikan, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 021-823-6543, 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Baik. Nah, sudah ada yang masuk. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak sudah masuk. Dengan siapa ini? Ini saya Mustaqim. Bapak Siratal Mustaqim. Mustaqim. Iya, Bapak, Bapak Mustaqim. Nah, Mustaqim. Nah, dari mana Bapak? Dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Iya. Bapak mungkin melihat dari televisi, mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Bapak dapat berkonsentrasi di kakan telepon Anda. Nah, Pak Mustaqim, kecilkan suara televisinya, ikuti suara yang di telepon Bapak. Nah. Siap? Iya. Pak Mustaqim mau coba menjawab soal? Nah, masya Allah. Tafadhal, tafadhal ya akhir kirim. Andana al-subuh al-madi. Al-subuh al-madi? Nah. Nah. تفضل. رأيت محمدا في الأسبوع الماضي. نعم، رأيت محمدا في الأسبوع الماضي. نعم، صحيح. ترجم يا أخي الكريم. كانت عملية محمد في الأسبوع الماضي. دي بكان يعلالو. نعم. satu lagi surat مستقيم. تفضل يا مستقيم. البارحة. Al-Barihah. Mana Al-Barihah? Semalam. Tadi malam, ya. Silakan. Ra'aitu an-nujuma. Ra'aitu an-nujuma Al-Barihata. Hakadha? Al-Barihata. Naam, ra'aitu an-nujuma Al-Barihata. Mumtaz, sahih. Naam, al-jumlah sahihah. Tarjim. Saya telah melihat bintang semalam. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya Ah Mustaqim. Naam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Bapak Mustaqim yang telah bergabung bersama kami dari Maluku tadi ya, kalau tidak salah. Naam. Ya. Silakan masih ada tiga kata di kesempatan ini pada latihan ke-12 ini. Bagi Anda yang ingin menjawabnya atau merangkai kepada kalimah yang sempurna, silakan. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Bapak Khalid di Kampung Tengah. Bapak Khalid di Kampung Tengah, Mas Yaw. Nah, Kampung Tengah Cilengsi. Keramat Jati. Oh, Keramat Jati. Ya, oke, Pak Khalid. Pak Khalid. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal Pak Khalid. Ada tiga kata yang belum dibaca, Pak. Silakan. Saya mau nanya aja nih, Ustaz, tadi susunan itu. Bagaimana, yang, Pak Farid? Saya mau dengar, mau nanya aja susunan yang saya dengar tadi, Ustaz, ya. Silakan. Ya, silakan. Itu tadi ada ibu yang bikin kalimat. Iya. Putih hatu dukanu asa ata asa minata wanisbu. Enam. Nah, itu asa ata kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Asa ata sebagai zaraf. Zorob ya. Nah. Kenapa? Taminatanya sebagai apa? Sebagai keterangan waktunya. At-taminata. Jam 8. Nah. Dalam bahasa Arab keterangan waktunya. Bagaimana, Pak? Dalam bahasa Arab keterangan waktu apa? Bagaimana maksudnya keterangan waktunya bagaimana? Ya, jadi apa, Ustaz? Kedudukannya as-taminata. Posisinya di dalam kalimat tersebut. Ah, betul. Keterangan waktu termasuk zorob juga di situ. Oh, zorob juga ya. Nah. Zorob tani. Naam, naam, sahih. Nah. Bukan saat. Itu saja Pak Khalid, tidak mau coba ini buat kalimat? Ya. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khalid dari Kampung Tengah yang sudah bergabung bersama kami. Masih ada tiga kata kita selesaikan di latihan ke-12 ini. Bagi Anda yang ingin menjawab, silakan kita berikan kesempatan kembali. Atau kita serahkan kepada ikhwan di studio. Baik. Bagaimana akhir kirim? No. Ada tiga kata pas dengan jumlah antum di sini. ada ziarah, and then nu'zu dan nisfun. Nah, man yaqra ziarah? Tafadhal ya akhi, anta ziarah, tafadhal. Da kalimat ziarah fil kalimah, fil jumlah, tafadhal. Naam. أي كلمة؟ نعم ما نستعيد أنت؟ تفضل. هذه الليلة أريد أن زيارة الأستاذ. أريد زيارة الأستاذ هذه الليلة. ممكن begitu. نعم أريد. زيارة بمعنى أريد زيارة أستاذي هكذا. نعم أستاذ. هذه الليلة. نعم صحيح. بارك الله فيك. ترجم. saya ingin berkunjung ke rumah أستاذ saya malam ini. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. أنت كلمة ذو تفضل. ذلك الرجل ذو نظرة مذيرنا مذيرنا. الرجل ذو نظرة مديرنا هكذا. الرجل ذو نظرة مديرنا. نعم. ما معنى هذا؟ الرجل orang laki-laki itu yang mempunyai kacamata. Kacamata. Mudiruna. Mudiruna pemimpin kami. Nah, pimpinan kami. Nah, jazakallah khair. Nisfun. Qara'tul kitaba nisfi sa'ati. Qara'tu al-kitaba nisfahu misalan. Qara'tul kitaba nisfahu. Nisfahu. Mana nisfahu? Saya membaca kitab setengahnya. Setengahnya. Naam, jazakallahu khair. Hayakallah. Barakallahu fik. Naam. Wa fik barakallah. Iya. Terima kasih Pak yang ada di studio atas jawabannya. Baik, nampaknya sudah selesai. Okay? Nah, sudah selesai latihan-latihan kita dan selesai juga pada pelajaran yang ke-7 dari buku jilid kedua ini saja. Insyaallah di pekan depan kita masuk pada latihan ke atau pelajaran ke-8. Nah, insyaallah kita masuk ke pelajaran berikutnya insyaallah pekan depan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan pesan singkat saat kita coba bacakan. Nah, ada 2 pertanyaan mungkin. Yang pertama Abu Faiz Ciparai Bandung. Ya. Ustaz, mau bertanya apakah lafaz dzu bebas digunakan untuk dhamir muannas atau mudzakkar atau tidak terikat? Syukran, Ustaz. Lafaz dzu apakah bisa digunakan untuk muannas saja atau mudzakkar atau tidak terikat? Nah. Ini sudah kita pelajari kalimat dzu dan kalau tidak salah di jilid kedua ini, di awal-awal jilid kedua. Dan silakan antum bisa lihat. Lama berapa ikhwan? Nah, intinya dzu digunakan untuk mudzakkar. Dzu diberguna untuk mudzakkar. Adapun untuk muannas dia menggunakan dzatu. Ini sudah kita bahas sebelumnya ikhwan. Paham tum? Kemudian dzu ini dipakai untuk mufrad. Adapun untuk jamak kita gunakan dzawu. Kemudian untuk mu'annasnya tadi sudah kata-kata dzatu. Ada sekadarik. Bagaimana jamaknya? Dzawatu. Naam. Dzu untuk mufrad mudzakkar. Kemudian untuk mufrad mu'annasnya kita gunakan dzatu. Kemudian jamak mudzakkarnya kita gunakan dzawu. Jamak mu'annasnya kita gunakan dzawatu. Nah, ini sudah kita bahas di awal-awal jilid 2. Naam, saya ingat saya. Nah, nanti bisa dilihat, penanya bisa melihat langsung ke bukunya, di situ ada penjelasan lebih rinci lagi mudah-mudahan insyaallah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, di penghujung acara ini Ustaz dapat disampaikan istifadah atau sebagai ikhtitam Ustaz. Nah, fokus daripada ad-darsu as-sabi', fokus daripada pelajaran ke-7 ini. Di sini ada beberapa hal yang penting yang kiranya perlu diingatkan kembali, yaitu tentang tasrif beberapa al-fi'lul madhi. Di sini kita mendapatkan al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir antum, baik yang mudzakkar antum. Kemudian juga di sini kita temukan ada penggunaan kana. Kemudian setelah itu kita juga diingatkan tentang kaidah tentang al-maf'ulu bihi, bahwa al-maf'ulu bihi di sini bisa tersebutkan sebagai dhamir muttasil. Dan kemarin di pertemuan yang lalu kita sempat juga membahas masalah dhu. Nah, ini sudah kita jelaskan juga tadi melalui penanya yang menanyakan tadi di akhir. Dan di akhir tadi kita dijelaskan tentang penggunaan kusurul adad, angka-angka pecahan. Dan kiranya ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang menambah ilmu kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua amalan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nilai sebagai amalan yang ikhlas, hanya untuk mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang benar datang dari Allah, serta yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Demikian, jazakumullahu khairan. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.